bila memang tak ada jodohnya, lalu mau bilang apa? Mari menari, aku yang masih pada, aku yang masih pada tempat.

enak, sang mirah manyang, mau ke dukun.